Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Sebelum ta'lim dimulai, barangkali mungkin anak-anak yang di Serambi yang abahnya ada di sini diajak masuk. Yang abahnya tidak di sini diminta suruh pulang. Tapi kita pada kesempatan terakhir sudah sampai di pertanyaan yang ke-23. Kita akan masuk insyaallah pada pertanyaan ke-23 sekarang. As-su'al yaqulu sa'il yuskilu alayya qawlukum inna sittata ahla syura hum minal ashratil mubasyarina wa ma'lumun anna Sa'id ibn Zaidin lam yakun ma'as sittah. Kata si penanya pada soal yang ke-23, satu muskilah bagiku dari ucapan engkau, bahasanya 6 orang ahlu syura, mereka termasuk dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan jannah. Dan perkara yang telah diketahui bahwa Sa'id ibn Zaid beliau lam yakun ma'asittah, bukan termasuk dari 6 orang yang diistilahkan ahlu syura. Al-jawab, kata Syekh Al-Allamah Ahmad An-Najmi rahimahullah, Sa'id ibn Zaidin al-zahiru annahu kana minas sittatil ladzina awsa ilayhim Umar radhiyallahu an, walakin haulai sittah raj'u amrahum lis-salasah. Kata beliau rahimahullah, Sa'id ibn Zaid yang tampak, artinya kata Syekh yang tampak di sini, beliau termasuk dari 6 orang yang Umar Ibn al-Khattab telah memberikan wasiat kepada mereka, yakni untuk memusyawarahkan siapa yang akan dipilih untuk menggantikan beliau Umar sebagai pimpinan kaum muslimin setelah beliau. Yakni Ini yang dikenal dengan Ahlus Syura. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa urusan kepemimpinan itu yang berhak memilihnya adalah orang-orang yang memiliki kapasitasnya, ya, untuk menilai apakah seseorang itu pantas untuk memegang urusan kemaslahatan umat ataukah tidak. Karena kalau hal yang demikian, ya, dikembalikan kepada manusia secara umum, ya, sebagaimana ini yang banyak terjadi di sekian negeri Muslim yang mereka membebek mengikuti apa yang dipopulerkan oleh negeri-negeri kafir, ya, untuk seluruh rakyat dikerahkan, ya, dalam memilih pemimpin mereka. Sehingga di situ tidak terbedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil, antara orang yang taat dengan orang yang jahat, karena sama-sama suaranya setara. Ya, dan ini hal yang menyelisihi bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini bahwa Sa'id ibn Zaid, beliau termasuk dari 6 yang tersisa dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan jannah. Ya, di luar dari 4 khulafa ar-rasyidin. Dan sebagaimana diketahui, pada terjadinya suatu wabah yang dikenal dengan Ta'un Amwas, salah seorang di antara 10 sahabat tersebut wafat, ya, dengan sebab Ta'un tersebut, yakni Abu Ubaidah Amir Ibn al-Jarrah, di mana Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin amin, wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah." Setiap umat itu ada orang kepercayaan, dan orang kepercayaan dari umat ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Oleh karena itu, kata Umar, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, niscaya aku akan menunjuknya untuk menjadi penggantiku. Namun Allah menakdirkan Abu Ubaidah radhiyallahu an termasuk dari para sahabat yang meninggal dengan sebab wabah Ta'un tersebut. Ya, termasuk di antara yang meninggal juga sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Oleh karena itu, yang tersisa dari 10 sahabat tersebut, yakni 6, ya, termasuk di antaranya adalah Utsman, ya, Ali, Abdurrahman bin Auf. Ya. Namun sahabat Sa'id ibn Zaid ini, Umar ibn al-Khattab meminta untuk dia tidak termasuk dalam Ahlus Syura tersebut, karena kedudukan, atau dipesankan untuk tidak dipilih karena beliau ini masih memiliki hubungan sebagai ipar, ya, dari Umar, sehingga khawatir nanti ada kesan yang tidak baik, ya, bahwa beliau ditunjuk karena posisi Umar. Dan ketika itu Abdullah ibn Umar juga diperintahkan oleh Umar untuk hadir, hanya beliau bukan termasuk dari Ahlus Syura. Dan mereka yang menjadi Ahlus Syura, dalam peristiwa tersebut, ya, mengembalikan urusan mereka setelah melalui pembicaraan panjang kepada tiga orang sahabat, yakni Abdurrahman ibn Auf, kemudian Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Hingga kemudian Abdurrahman ibn Auf mengajukan sekian persyaratan, yang persyaratan-persyaratan tersebut sebagiannya tidak sanggup oleh Ali untuk dipenuhi, dan Utsman ibn Affan menyanggupinya. Sehingga dengan itu Abdurrahman ibn Auf menetapkan bahwa pengganti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah Utsman ibn Affan. Jadi ini terkait dengan Ahlus Syura, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin antum bisa merujuk peristiwa ini pada kitab Siyar A'lamin Nubala, atau sebelumnya pada kitab Bidayah, saya maksudkan Bidayah wa Nihayah, karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Kemudian kita masuk soal ke-24. Yaqul ma ma'na al-usquf fil hadis al-akhir. Apa makna al-usquf yang ada pada hadis al-akhir, hadis yang terakhir? Al-jawab, kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, al-usquf huwa al-alimu 'inda an-Nasara. Fal-alimu yusamma uskufan. Uskuf adalah orang alimnya di sisi Nasrani. Ya, kalau ahli ibadahnya dikatakan rahib, ya, atau pendeta. Fal-alimu, seorang yang berilmu di tengah mereka, ya, berilmunya di tengah mereka. Meskipun kalau dilihat pada kenyataannya, atau yang paling berilmunya dari kalangan mereka, kalau ditanya tentang hakikat Trinitas itu bagaimana, enggak akan bisa menjelaskan dengan benar. Ya, karena dibangun di atas kebatilan, demikian keadaan mereka. Nah, yang berilmunya di kalangan mereka dinamakan uskuf. Ya, mungkin istilah ini juga istilah yang ma'ruf, ya, dikenal di tengah kita, ya, di kalangan mereka orang-orang Nasrani. Dulu ada yang terkenal yang waktu Timur-Timur masih gabung dengan Indonesia, ada namanya uskup siapa? Uskup Belo apa Belo? Ya. Baik. Uskup Belo, ya. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan uskuf. Ini gelar keilmuan, ya, yang ada pada orang-orang Nasrani. Allahumma shalli wa sallim. Kemudian masuk berikutnya soal ke-25. Soal al-khamis wal ishrun. Hal yuqalu amman sabata nasabuhu ila Quraisyin fi hadha az-zamani annahu min ahli al-bait? Pertanyaannya, apakah dikatakan kepada seseorang yang telah sabit nasabnya hingga Quraisy di zaman kita ini, ya, bahasanya orang itu termasuk ahlul bait. Jadi kalau nasabnya sampai diketahui bahwa dia dari Quraisy, apakah dia dikatakan termasuk ahlul bait? Al-jawab, jawabannya la. Ya, tidak. Ahlul bait hum Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib. Yang dimaksud dengan ahlul bait itu khusus pada mereka, yakni Banu Hashim, ya, anak keturunan dari Hashim. Ya, Hashim ini adalah ayah dari Abdul Muttalib. Ya, jadi buyutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Muttalib, ya, Al-Muttalib ini adalah saudara Hashim. Ini paman dari Abdul Muttalib. Dan kisah kenapa Syaibah, ya, Syaibatul Hamdi, kemudian dijuluki dengan Abdul Muttalib, insyaallah sudah antum pahami, ya, bahwasannya ketika Al-Muttalib mengambil keponakannya dari Yasrib, dari Madinah, untuk dibawa ke Makkah, karena ya perjalanan yang jauh dan terik matahari yang demikian kuat, ya, warna kulit Syaibatul Hamdi ini menghitam, ya, sehingga ketika sampai di Makkah disangka oleh penduduk Makkah bahwa Al-Muttalib telah membawa atau membeli budak yang kemudian dibawa bersamanya ketika itu, sehingga disebutlah Syaibatul Hamdi dengan Abdul Muttalib. Padahal kenyataannya dia adalah keponakan dari Al-Muttalib, yakni Syaibatul Hamdi, yang kemudian ia masyhurnya dengan Abdul Muttalib ini. Jadi dari dua jalur inilah yang dikatakan sebagai Ahlul Bait. Dan di antara empat imam mazhab, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i ini Al-Muttalibi. Jadi nasabnya dekat dengan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haula alladzina tahrumu alaihimus shadaqah. Mereka itulah orang-orang yang diharamkan untuk diberikan sedekah, artinya untuk menerima sedekah. Wa ya'khudhunal fai'a. Namun mereka diizinkan untuk mengambil fai', ya, fai' yakni harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan. Kemudian wa yakhruju minhum banu Abdisyams wa banu Abdiddar, dan keluar dari cakupan mereka yakni Ahlul Bait, ya, anak keturunan dari Abdisyams dan anak keturunan dari Abdiddar. Jadi ini yang dimaksud, ya, dengan Ahlul Bait. Dan hingga sekarang, hingga akhir zaman, mereka yang nasabnya, ya, sabit kepada mereka, kepada Hashim, demikian kepada Al-Muttalib, maka termasuk dari Ahlul Bait. Ya. Ini yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Jadi tidak setiap orang Quraisy yang masuk dalam Ahlul Bait. Kemudian beliau menutup jawabannya dengan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Selanjutnya kita masuk pada soal as-sadis wal ishrun, soal yang ke-26. Yaqulu as-sa'il kaifa najma'u baina hadisi la tasubbu ashabi wa baina hadis wa inna min waraikum ayyamus sabr. Wa inna min waraikum ayyamus sabr. As-sabru fihinna mislu qabdin 'alal jamri. Lil 'amili fihinna mislu ajri 50 rajulan ya'maluna mislu 'amalikum. Qalu ya Rasulullah ajru 50 minhum. Qala la bal ajru 50 minkum. Kata penanya, bagaimana mengompromikan, menggabungkan antara hadis yang maknanya janganlah kalian mencaci sahabatku. Di mana pada kelanjutan hadis disebutkan tentang bagaimana keutamaan amalan mereka, bahwa infak yang mereka keluarkan satu mud atau setengah mud makanan itu tidak akan bisa dicapai besarnya pahalanya tersebut dengan infak emas sebesar gunung Uhud dari selain mereka. Kemudian bagaimana dikompromikan dengan hadis yang maknanya sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari kesabaran, yakni masa-masa butuhnya sikap sabar dalam terpegang dengan agama ini, di mana kata Nabi kesabaran di zaman itu ketika berpegang dengan sunnah ibarat menggenggam bara api. Ya, ini ujian yang demikian besar. Orang menjalankan sunnah itu diibaratkan untuk ya menempuh sabarnya bagaikan ya menggenggam bara api. Di mana seorang dari mereka yang beramal dengan amalan sunnah itu semisal 50 ya orang yang beramal dengan amalan itu dari amalan kalian. Ini amalan ya di zaman sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, 50 kali dari mereka, ya kata sahabat ini, 50 kali dari mereka atau dari kami. Qala la bal ajru khamsina minkum. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, bahkan pahala 50 kali ya dari kalian. Bagaimana mengompromikan hadis tentang keutamaan sahabat pada yang sebelumnya dengan keutamaan orang yang berpegang dengan sunnah ya di zaman-zaman kesabaran? Al-jawab, jawabannya kata Syekh, inna tafdil al-khasa la yu'aridu tafdil al-am, balit tafdil al-amu muqaddamun ala tafdil al-khas. Jawabannya, sesungguhnya pengutamaan yang sifatnya khusus itu tidaklah ya yu'arid, ya tidaklah ya bertentangan dengan keutamaan yang sifatnya umum. Bahkan keutamaan yang sifatnya umum ini lebih didahulukan dibandingkan pengutamaan yang sifatnya khusus. Maknanya ya bahwa keutamaan para sahabat ya itu tidak bisa dikalahkan dengan keutamaan generasi yang datang setelah mereka, meskipun pada sebagian perkara ya dari generasi yang datang belakangan ada sisi-sisi amalan yang dengannya mendapatkan pahala yang besar. Yakni ketika ujian yang dihadapi oleh mereka dalam beramal itu demikian besar. Karena dalam riwayat Imam Ahmad terkait dengan hadis yang kedua itu, ya dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebabnya ya kalian di hari-hari ini ya beramal dalam keadaan sahabat-sahabat kalian, penolong-penolong kalian banyak. Namun seseorang di masa itu dia menghadapi ujian kesendirian ya di dalam beramal dengan sunnah dalam keadaan yakni orang-orang yang mencelanya, orang-orang yang mengganggunya demikian banyak. Ya, sehingga ujian yang dihadapi ketika itu luar biasa. Maka di saat itu dari sisi keutamaan ini dia meraih keutamaan ya 50 kali amalan yang semisalnya yang dilakukan di zaman sahabat. Ini makna ya keutamaan khusus. Namun sekali lagi keutamaan khusus ini tidak akan mengalahkan keutamaan umum yang dimiliki oleh para sahabat. Kita masuk ke soal berikutnya. As-su'al as-sabi wal ishrun. Soal yang ke-27. Yaqul as-sa'il, ama yu'aridu hadithan Salman radhiyallahu ta'ala anhu ma warada 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam hinama qala li 'Abdillah ibn 'Amr uktub fawalladhi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa haqq. Tayib. Pertanyaan yang ke-27, tidakkah bertentangan dengan hadis Salman dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, di mana Nabi mengatakan uktub, tulislah, fawalladhi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, ma yakhruju minhu illa haq, tidaklah keluar darinya, yakni dari lisan beliau, karena beliau mengisyaratkan kepada lisannya, tidaklah keluar darinya kecuali kebenaran. Pada hadis Salman, ya, disebutkan pada Ta'liq, dikatakan oleh sebagian manusia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghdabu fayaqulu fil ghadab linasin min ashabih wa yirda fayaqulu fil rida linasin min ashabih. Dikatakan ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terkadang marah, maka pada kondisi marah beliau berkata kepada sebagian manusia di kalangan para sahabatnya, dan beliau pun terkadang ridha, dan pada kondisi ridha ini beliau berkata kepada sebagian manusia di kalangan sahabatnya. Ya. Artinya ada anggapan dari sebagian sahabat, jangan ditulis semua dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hadis Abdullah ibn Amr ini, ketika disampaikan ya hal tersebut kepada Nabi, Nabi mengatakan uktub, dan Abdullah ibn Amr ini termasuk di antara sahabat-sahabat yang menulis hadis, ya. Oleh karena itu, ya Abu Hurairah radhiyallahu an beliau mengatakan, yakni persaksian terhadap dirinya yang itu juga dipersaksikan oleh umat, bahwa tidak ada yang lebih banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dibandingkan beliau kecuali Abdullah ibn Amr, karena ya beliau tidak menulis sementara Abdullah ibn Amr menulis. Nah, di sini kata Nabi, tulis demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah keluar darinya, yakni dari lisan beliau, kecuali kebenaran. Kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, al-muradu bi hadithi Abdullah ibn Amr fit tashri', yang dimaksudkan dalam hadis Abdullah ibn Amr adalah dalam hal at-tashri', ya, dalam hal pensyariatan, ya, di mana Nabi SAW telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam ayat ini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuyuha, tidaklah dia Nabi berbicara dari hawa nafsu, in huwa illa wahyuyuha, tidaklah yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tayib. Jadi ini jawaban dari beliau Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi dalam menggabungkan antara hadis Salman dengan hadis Abdullah ibn Amr. Selanjutnya, as-su'al Al-Thamin wal-Ishrun, Sali yang ke-28. Yaqul Sa'il akhraja Al-Bukhari fi tarikhi wa Tabrani fi Musnad Asy-Syamiyyin wa shahahahu Al-Albani fi silsilah as-sahihah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi Abdullah ibn Busr ya'ishu hadzal gulam qarnan fa'asha 100 sanatin فهل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70؟ الإمام البخاري telah meriwayatkan di dalam kitab beliau Tarikh At-Tarikh, ya, beliau memiliki kitab Tarikh, ada Tarikh Al-Kabir, ada Tarikh Al-Saghir, di mana selain dari as-sahih beliau tidak mempersyaratkan apa yang beliau bawakan dalam kitab selain as-sahih, hadis-hadis yang sahih, makanya termasuk dalam kitab al-adabul mufrad yang dipelajari di sini, ya, tidak semua dari hadis yang ada di dalam al-adabul mufrad hadis-hadis yang memenuhi persyaratan sahih, ya. Oleh karena itu Imam Al-Albani rahimahullah menginginkan untuk umat ini yang mendapatkan kemudahan di dalam mengambil faidah dari kitab Al-Adabul Mufrad, sehingga beliau meneliti dan memilah antara sahih Al-Adabul Mufrad dan dhaif Al-Adabul Mufrad. Kemudian diriwayatkan pula dalam Musnad Asy-Syamiyyin oleh Imam At-Tabarani dan disahihkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda pada Abdullah ibn Busr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ishu hadzal gulam qarnan, anak ini akan hidup, ya, selama 1 abad. Fa'asha 100 sanatin. Dan ternyata, ya, beliau, yakni Abdullah ibn Busr, ya, hidup, ya, selama 100 tahun. Tayyib. 1 abad sama 100 tahun, lama mana? Sama. Tayyib. Ahsan. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdullah ibn Busr ini persis, ya, dan beliau, ya, menyampaikan ini tentunya berdasarkan wahyu. Kata penanya, apakah yang demikian yakni kontradiksi, bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Ya, di sini kan Abdullah ibn Busr sampai 100 tahun. Ya. Al-jawab, jawabannya kata Syekh, la yata'arud, ya, tidak ada pertentangan. Wa hadza la yukhalifu ma qulna min anna al-qarna 70 sanah. Wa anna mu'taraka a'mari ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam ma baina 60 ila 70, fali hadza rajjahtuhu min hadha alwajh. Kata beliau sebagai jawabannya, hal yang demikian tidaklah menyelisihi dari apa yang telah kami katakan bahwa yang namanya kurun, ya, itu 70 sanah, 70 tahun. Ya, 70 tahun, dan bahwasannya, ya, keumuman umur dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 hingga 70 tahun. Antara 60 hingga 70 tahun. Ya, atas dasar itu, ya, kami merojihkan kata beliau, saya merojihkan dari sisi ini. Ya, jadi istilah kurun atau generasi, ya, al-qarn di situ, ya, bisa maknanya 100 tahun, bisa maknanya satu generasi yang itu keumumannya sekitar 70 tahun. Baik. Jadi istilah qarn itu tidak mesti dimaknai dengan 100 tahun. Namun jika kita melihat pada apa yang disebutkan dalam pertanyaan ini, ya, kalau kenyataan yang terjadi pada sahabat Abdullah ibn Busr itu beliau berumur sampai 100 tahun, berarti yang dimaksud qarn pada hadis ya'ishu hadzal gulam itu satu abad, ya, 100 tahun itu. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ke-29. Hada su'alun min Britania. Ini adalah pertanyaan dari Britania, dari Inggris. Ya, nama lain dari Inggris yang Britania. Yaqulu sa'ilu, di mana penanya berkata, mal farqu bainal wajib wal fard? Apa perbedaan antara wajib dengan fardu? Apa perbedaan antara wajib dengan fardu? Al-jawab, jawabannya kata Syekh, al-wajibu dunal fardi inda qaumin. Wajib itu kedudukannya di bawah fardu menurut sebagian kaum, yakni sebagian ulama. Wa huwa yusawi as-sunnatal muakkadata. Di mana istilah wajib di sisi mereka yang mengatakan bahwa wajib itu di bawah fardu itu setara atau sama dengan sunnah muakkadah. Kata beliau, wa hatta man yaj'aluna al-fardha wal wajiba sawa'an, dan bahkan mereka para ulama yang menjadikan, ya, kedudukan fardu dan wajib itu sama, wa hum syafi'iyah, di mana yang dimaksud di sini adalah syafi'iyah, fa innahum yaqulun, maka mereka pun berpendapat, innal wajiba darajatun, bahasanya yang namanya wajib itu bertingkat-tingkat. Ya, yang namanya perkara yang wajib itu bertingkat-tingkat. Wa innal fardha a'la minal wajib. Dan bahasanya yang fardu itu kedudukannya a'la, lebih tinggi minal wajib dibandingkan yang wajib. Jadi ini terkait dengan istilah fardu dan istilah wajib. Jadi kita mengetahui bahwa dalam hal ini ada beberapa pendapat, di mana ada yang menganggap sama seperti disyaratkan di sini adalah dari kalangan Syafi'iyah, dan ada pula yang membedakan termasuk di kalangan Hanabilah menganggap bahwa fardu itu di atasnya wajib. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.